Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasifatu Sajah ya, syarah dari Safinatun Najah. Ini masih membahas seputar zakat. Sebenarnya bukan bab zakat, ini bab fasal rukun iman, tapi ternyata dalam Kasifatu Sajah dijelaskan cukup panjang penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis sebelumnya ya, dalam video sebelumnya dijelaskan ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengistilahkan zakat sebagai kotoran manusia. Itu maksudnya bagaimana kotoran manusia? Ini akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna awsakhin nasi li'anna baqa'aha fil awwal yudannisuha kama yudannasu atsaubal wasah. Jadi maksud dari kotoran manusia adalah tidak mengeluarkan zakat itu akan mengotori harta yang dimiliki. Jadi harta itu kalau zakatnya tidak dikeluarkan itu menjadi kotor. Supaya harta bersih maka zakatnya harus dikeluarkan. Hal ini sama seperti kotoran yang mengotori baju ya. Jadi cara mensucikan harta adalah dengan cara membayar zakat. Wa qawluhu kihin kihin kama qawlahu subhanu naklan an ibn Qasim huwa bikasil kaf wa tasdidil kha isa kinatan wa maksuratan. Di harokat kihin ya, harokat kihin ini kafnya di kasrah, kha-nya di tasdid, sukun. Yang namanya tasdid ya pasti sukun. Kemudian dibaca kasrah. Wa anil qamus, ini dari penjelasan As-Soban. Wa anil qamus jawazu jawazu tafifil kha ya. Jawazu tafifil kha'i wa jawazu tanwiniha wa jawazu fathil kafi. Kalau di dalam kamus al-qamus, al-qamus ini ya nama kamus sama seperti misbah atau apa yang satu biasanya itu. Lupa saya. Qamus ini kalau tidak salah Al-Fayyumi yang menulis ya. Kalau keterangan dalam al-qamus memperbolehkan kha-nya tidak ditasjid. Kemudian memperbolehkan juga ditanwin ya. Kihin ditanwin dan memperbolehkan fathah kafnya. Jadi boleh kahin, boleh kihin. Ini ucapan dalam hadis Nabi yang menyuruh cucunya ya, menyuruh cucunya agar memuntahkan kurma sedekah atau kurma zakat yang ditelan oleh cucu beliau. Wahya ismu sautin wudi'a li zajri tifli antana wulisya'. Jadi kihin atau kahin ini adalah isim saut ya. Isim saut itu ya isim yang berupa suara-suara ya, suara-suara untuk mengisyaratkan sesuatu. Ini namanya isim saut yang digunakan untuk melarang anak kecil mengkonsumsi sesuatu. Mengkonsumsi sesuatu ya. Wa nukila anil istakhri al-kaulu bijawazi sarfi zakati ila bani Hashim wa bani al-Muttalib inda man'ihim min humusil humus. Ini ada pendapat yang unik ya. Menurut pendapat yang dinukil atau dikutip dari istakhri, ada satu pendapat yang memperbolehkan memberi zakat kepada keturunan Hashim dan bani Muttalib saat mereka tidak mendapatkan seperlima ini maksudnya jatah ghanimah ya, harta rampasan perang. Itu kan keturunan Hashim dan Muttalib mendapat jatah ini. Kalau mereka tidak mendapatkan ini, mereka menolak ini, boleh diberikan kepada mereka zakat menurut pendapat dari istakhri ya. Qala al-Bayjuri wala ba'sa bitaqlidil istakhri fi qawlihil ana lihtiyajihim. Kemudian komentar dari Al-Bayjuri, kita tidak apa-apa mengikuti pendapat istakhri dalam hal ini saat ini ya, karena memang mereka Bani Hashim Bani Muttalib membutuhkan zakat. Maksudnya sekarang kan sudah tidak ada perang ya, sudah tidak ada harta rampasan perang, berarti mereka kan tidak mendapatkan zakat lagi. Wa kana Syaikhu Muhammad Ibnu Syafi'i Al-Fadhali rahimahullah yamilu ila dhalik mahabbatan fihim nafa'anallahu bihim. Kemudian Muhammad putra dari Syafi'i, Al-Fadhuli condong ke pendapat itu karena kecintaan mereka kepada keluarga Nabi. Jadi wujud kecintaan beliau kepada keluarga Nabi itu diwujudkan dengan condongnya pendapat beliau ke kebolehan, condong ke pendapat yang mengatakan boleh memberikan zakat kepada Bani Hasyim Bani Muthalib kalau mereka sudah tidak mendapatkan lagi harta rampasan perang. Itu sekarang sudah selesai membahas apa itu zakat, sekarang rukun Islam yang keempat ya. Warabi'uha shaumu Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Wa fardhu fi Sya'ban as-sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa Ramadan itu difardukan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi selama di Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan, begitu pula 2 tahun setelah di Madinah ya. Ada setelah bulan Sya'ban ini. Fasama sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat wahidan kamilan wa tsamaniatan nawaqis. Ya, maka kalau puasa itu baru difardukan di tahun kedua, Rasulullah melakukan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali ya. Karena kan di Madinah menurut pendapat yang masyhur Nabi berada di sana 11 tahun ya. Kalau 2 tahun baru difardukan berarti kan masih tersisa 9 kali puasa Ramadan. Uniknya 9 Ramadan yang dialami Nabi itu yang genap 30 hari hanya satu. Yang lainnya kurang ya. Yang 8 itu kurang dari 30 hari. Maksudnya ini menunjukkan bahwa satu bulan itu baik 30 maupun 29 hari itu sama ya, pahalanya sama. Tanbihun, i'lam anna Ramadan ghairu munsharifin lil alamiyah. Ini sekarang membahas lafaz ya. Lafaz Ramadan ini dalam nahwu disebut dengan isim ghairu munsharif ya. Isim yang tanda jirnya tidak dengan kasrah dan tidak boleh ditanwin. Alasan mengapa tidak ditanwin, mengapa tergolong ghairu munsharif, karena ini termasuk nama alamiah. Illa in kana al-muradu bihi kullu Ramadan min ghairi ta'yin. Kecuali kalau dikehendaki Ramadan secara umum tanpa menentukan. Jadi kalau Ramadan dikehendaki tahun tertentu itu ghairu munsharif, tapi kalau tidak maka munsharif. Wa idza urida bihi dzalik surifa bi annahu nakirah. Ini ya. Kalau kata Ramadan dikehendaki Ramadan secara umum maka hukumnya tidak lagi munsharif, tidak lagi ghairu munsharif ya. Hukumnya tidak lagi ghairu munsharif. Karena kalau umum itu menjadinya nakirah. Tadi kan yang menyebabkan ghairu munsharif alamiah. Wa baqaul alif wa nuni azzaidataini la yaqtadi man'ahu minasyarafi kama qalahu Asy-Syarqawi. Dan walaupun Ramadan ini huruf akhirnya ada alif dan nun ya, yang alif dan nun ini termasuk salah satu penyebab isim ghairu munsharif, alif dan nun saja ini tidak bisa menjadikan kata Ramadan menjadi isim ghairu munsharif tanpa adanya alamiah ya, tanpa adanya alamiah. Jadi yang menjadikan isim ghairu munsharif itu alamiah dan alif nun ya, tambahan alif nun dan alamiah. Kalau tidak dikehendaki makna yang umum ya, kalau tidak dikehendaki makna yang umum maka punya makna alamiah, punya status alamiah. Tapi kalau tidak ya tidak. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh apa itu Al-Faqih. Qala Al-Qasim Al-Hariri fi kitabhi Bintil Lailah min Bahri Zajr. Ulama yang bernama Al-Qasim Al-Hariri dalam kitabnya Bintul Lailah menuliskan tiga nazam. Wa minhumma ja'ala fi'lana ala tilafi fa'ihi ahyana. Takulu marwanun ata girmana wa rahmatullahi ala uthmana. Ini menjelaskan isim ghairu munsharif ya. Termasuk dari isim ghairu munsharif adalah isim ghairu munsharif adalah kalimat isim yang mengikuti wazan fi'lan ya. Wazan fi'lan akhirnya ada alif dan nunnya ya, wazan fi'lan. Dan fa'nya bisa berharokat berbeda-beda, bisa kasroh, fi'lan, fa'lan, fu'lan. Contohnya seperti Marwan mendatangi Kirman ya. Iki Marwan, ini Marwan kan fathah, kemudian Kirman ini kasroh. Warahmatullahi ala Utsman. Nah, ini dhamah ya. Jadi fathah, kasroh, dhamah ini sama saja. Fahadihi in urifat lam tansorif wa ma'ata munakaron fiha surif. Nah, ini penjelasan tadi. Setiap ada nama atau isim yang mengikuti wazan fi'lan ya, yang mengikuti wazan fi'lan yang mengikuti wazan fi'lan ini, maka apakah munsharif atau ghairu munsharif tergantung. Kalau ma'rifat ya, kalau ma'rifat, ma'rifat maksudnya ma'rifat itu yang dikehendaki orang tertentu, maka ghairu munsharif. Kalau nakiroh, maka munsharif ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.